Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian rutin membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan dosa besar, pembahasan tentang dosa besar yang ke-15, yaitu sombong, membanggakan diri, angkuh, besar kepala dan juga merasa mulia. Ini salah satu dosa besar yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, padahal inilah dosa yang menyebabkan iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga karena kesombongannya. Dia menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Baik, ini dosa besar yang ke-15. Sekarang kita masuk, hadirin yang dimuliakan Allah, masuk ke dosa besar yang ke-16, yaitu syahadatuz zur, persaksian palsu. Ya, ini adalah dosa besar yang ke-16. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ketika seseorang memberikan persaksian yang palsu, persaksian yang menyelisihi realita untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Misalnya dia menjadi saksi dalam suatu kasus, kemudian orang yang berselisih, salah seorang yang berselisih kemudian meminta dia untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan, menguntungkan sebagian pihak. Ya, tentu dengan bayaran atau dengan imbalan, kemudian dia pun memberikan persaksian palsu ya dalam persidangan, sehingga orang yang harusnya mendapatkan haknya tidak mendapatkan haknya, dan orang yang harusnya tidak mendapatkan hak justru dia mengambil hak orang lain. Ya, dan tentu ini merupakan kedzaliman. Oleh karena itulah syahadatuz zur atau persaksian palsu ini dimasukkan oleh para ulama ya ke dalam dosa besar. Demikian juga dalil-dalil yang sekian banyak menyebutkan bahwa memberikan persaksian palsu ini juga termasuk salah satu dosa besar. Baik, di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam bab ini, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ya, ayat ini menyebutkan tentang karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Bahwa hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri mereka, mereka tidaklah memberikan persaksian palsu. Mereka tidak memberikan persaksian palsu. Ya. Jadi salah satu sifat ibadur rahman, mereka sangat menjauhi memberikan persaksian palsu. Qala wa fil athar, dan disebutkan dalam athar, addalat syahadatuz zur bil isyraki billah. Persaksian palsu, yakni dosa persaksian palsu, ini digandengkan dengan penyebutan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa persaksian palsu ini ya termasuk dosa besar yang sangat besar, yang dia berada sedikit di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatannya. Ya, sehingga bukan suatu permasalahan yang sepele. Tidak boleh kemudian seseorang bergampang-gampang dalam permasalahan ini. Ya, para ulama menyebutkan bahwa memberikan persaksian palsu ini adalah dosa besar yang sangat besar. Nanti kita akan sebutkan masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa sebab mengapa memberikan persaksian palsu ini merupakan dosa besar yang sangat besar. karena dia berkaitan dengan hak orang lain, ya, berkaitan dengan kedzaliman kepada pihak lain. Wa qala Allahu ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauhilah, ya, kotoran-kotoran dari berhala-berhala. Maksudnya jauhilah kesyirikan, ya, dari penyembahan berupa penyembahan kepada berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah ucapan palsu atau ucapan dusta. Ya, ini dalil yang mengharamkan kita berdusta. Qaulaz zur, ini mengucapkan ucapan yang dusta. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi, ya, kesyirikan, menjauhi penyembahan kepada berhala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi ucapan dusta. Dan persaksian dusta termasuk dari ucapan dusta tentunya. Ya, tidaklah orang memberikan persaksian palsu melainkan apa? Yang dia ucapkan merupakan kedustaan. Ya. Jadi mendekatinya saja tidak boleh, ya, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kemudian dia melakukannya. Ya. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita memberikan persaksian palsu. Hendaknya apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan apa yang kita saksikan. Jangan kemudian karena ingin meringankan seseorang atau ingin mengambil hak orang lain, kita tega untuk memberikan persaksian palsu. Qala wa fil hadis, kemudian disebutkan di dalam hadis, ya, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajibu lahun nar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergeser dua kaki orang yang memberikan persaksian palsu sampai dia mendapatkan siksa dari api neraka. Ini menegaskan bahwa orang yang memberikan persaksian palsu tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser kedua kaki orang yang memberikan persaksian palsu, melainkan dia akan mendapatkan, dia pasti akan mendapatkan siksa api neraka. Ya. Jadi dalil-dalil ini sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan orang yang memberikan persaksian palsu, ya, terancam untuk mendapatkan hukuman yang sangat berat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ya. Nah, lantas apa yang kita inginkan, ya, memberikan persaksian palsu, ya, apa keuntungannya bagi kita? Ya, bisa jadi kita mendapatkan sedikit dari dunia. Ya, di kehidupan dunia ini kita mendapatkan imbalan, namun nanti di akhirat semuanya menjadi tidak bermanfaat. Semuanya tidak bermanfaat. Dan kita pun, ya, akan mendapatkan balasan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa dalam neraka jahanam. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi di sini mengungkapkan, ya, ada 4 sebab mengapa memberi kesaksian palsu, memberi persaksian palsu ini termasuk dosa besar. Ada 4 sisi, ya, 4 sisi dosa besar yang berkumpul pada orang yang memberikan persaksian palsu. Ya, jadi bukan sembarangan ini, ya, dosa yang bukan sembarangan. Pada dosa memberikan kesaksian palsu terdapat 4, ya, 4 dosa besar. 4 dosa besar berkumpul dalam satu dosa. Ini harus menjadi perhatian kita. Beliau mengatakan, "Qultu syahiduzur qadir takaba adzaim." Orang yang memberikan persaksian palsu, pada hakikatnya dia telah melakukan perkara-perkara yang besar. Ini perkara-perkara berupa dosa, dosa yang besar. Mengumpulkan dosa-dosa besar. Ahaduha, yang pertama. Ya, dosa besar yang pertama yang terkumpul pada orang yang memberikan persaksian palsu. Ya. Yaitu al-kadhibu wal-iftira'. Dia telah melakukan kebohongan dan kedustaan. Ini dosa besar pertama yang terkumpul pada orang yang memberikan persaksian palsu. Dia telah melakukan kedustaan. Ya. Wallahu ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya, dusta itu akan menggiring seseorang pada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa akan menggiringnya kepada api neraka. Jadi dalam persaksian palsu, yang pertama terkumpul padanya adalah apa? Perbuatan dusta, ucapan dusta. Ini juga merupakan dosa besar. Qala wa fil hadis yudba'ul mu'min ala kulli syai' laisa al-khiyanah wal kadhib. Demikian juga disebutkan dalam hadis bahwa seorang mukmin dia memiliki banyak tabiat selain berkhianat dan berdusta. Artinya khianat dan dusta ini bukanlah karakter seorang mukmin. Khianat dan berdusta ini bukanlah karakter seorang mukmin. Ini sisi pertama, ya, yaitu apa? Orang yang memberikan persaksian palsu, dia telah terjatuh pada kedustaan dan kebohongan. Qala wasaniha. Kemudian yang kedua, di antara dosa besar yang terkumpul pada persaksian palsu, annahu dhulmul ladzi syahida alaihi hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuh. Yang kedua, orang yang memberikan persaksian palsu, dia telah melakukan kedzaliman kepada orang yang dirugikan dengan persaksiannya tadi. Ya, ketika dia memberikan persaksian palsu, ada orang yang dirugikan. Nah, pada hakikatnya orang yang memberikan persaksian palsu ini telah melakukan kezaliman kepada orang yang dirugikan tadi. Hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuh. Ya. Sehingga dengan persaksiannya tadi diambillah harta orang yang dirugikan tadi. Akibat persaksian palsu, ya, orang yang tidak bersalah diambil hartanya, disita hartanya. Ya, misalnya ada dua orang yang berselisih, kemudian dia memberikan persaksian palsu. Kemudian pengadilan, ya, hakim memutuskan si fulan harus membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan, padahal dia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, tapi dia harus membayarkan sejumlah uang. Nah, dia telah melakukan kedzaliman. Dia telah melakukan kedzaliman. Karena persaksian dialah orang tadi dirugikan. Wa irduh, demikian juga kehormatannya. Ya, orang tidak berdosa. Ya, tiba-tiba jelek namanya tersebar. Oh, si fulan telah melakukan kedzaliman. Padahal apa? Dia tidak melakukannya. Tapi karena persaksian palsu tadi, ya, akhirnya apa? Kehormatannya jatuh di tengah-tengah masyarakat. Wa ruhuh, bahkan jiwanya. Terkadang persaksian palsu menyebabkan orang dihukum mati. Ya, menyebabkan orang dihukum mati. Maka tentu ini merupakan kedzaliman. Ini merupakan kedzaliman. Ya, oleh karena itu hati-hati dari memberikan persaksian palsu. Kalau orang yang kita zalimi dengan persaksian kita tadi dia berdoa kepada Allah untuk menimpakan kebinasaan kepada kita, niscaya Allah akan kabulkan. Ya, kita hidup di zaman di mana kedzaliman itu benar-benar tersebar luas, ya. Orang-orang tidak takut. Padahal orang yang melakukan perbuatan zalim ini kalau didoakan oleh orang yang didzalimi, kata Nabi SAW, fattaku da'wat al-madzum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, takutlah kalian, waspadalah kalian dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hijab, dinding pembatas. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang kedua, bahwa orang yang memberikan persaksian palsu pada hakikatnya telah melakukan kezaliman kepada orang yang dirugikan atas persaksiannya. Wasalithuha, kemudian sisi yang ketiga. Annahu dhulmul ladzi ya syahidalahu bi ansaqa ilaihil mal al haram fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahun nar. Yang ketiga, dia pun melakukan kedoliman pada orang yang diuntungkan dengan persaksiannya. Ya, jadi kedolimannya dari dua sisi. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kedoliman yang dilakukan oleh orang yang memberikan persaksian palsu ini dua sisi. Ya, yang pertama kepada orang yang dizolimi, kemudian yang kedua orang yang menzolimi. Ya, dia melakukan kedoliman kepada orang yang diuntungkan dengan persaksiannya. Ya. Bagaimana kok dia melakukan kedoliman kepada orang yang diuntungkan dengan persaksiannya? Bi ansaqa ilaihi mal haram. Dia yang telah berperan untuk memberikan harta haram kepada orang yang diuntungkan dengan persaksiannya tadi. Ya, tanpa persaksiannya, maka orang tadi tidak akan mendapatkan harta haram. Tapi karena dia memberikan persaksian, akhirnya dia bisa mendapatkan harta haram tadi. Ya, dan ini juga merupakan kedzaliman. Ya, tidak boleh kita kemudian membantu saudara kita dalam kedzaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw madzuman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dia didzalimi. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasul, kalau didzalimi, ya, adapun dizolimi, kami pasti akan menolongnya. Bagaimana kita menolong orang yang berbuat zolim? Ya, tahan dirimu, jangan kemudian engkau, ya, tahan dia dari berbuat kezoliman. Tahan, apa ini sisi yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qadaitu lahu min mali akhi bi ghairi haq, fala ya'khudhu, fa innama aqtahu lahu kit'atan minan nar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang aku putuskan untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah dia mengambilnya. Ya, jadi kalau maksudnya di sini adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika keputusan, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan sesuai dengan apa yang beliau, janganlah dia mengambil harta saudaranya tersebut. Kenapa? Fa innama aqtau lahu kit'atan minan nar. Karena sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya potongan api neraka. Aku telah memberikan kepadanya potongan api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita membantu saudara kita untuk kemudian mengambil potongan api neraka tersebut. Kemudian warabi'uha, kemudian yang keempat, annahu abaha ma haramallahu wa asamahu minal mal wadam wal irq. Ya, sesungguhnya dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya harta seseorang ini haram untuk diambil secara zalim. Nah, ketika seseorang, ya, artinya dengan persaksiannya tadi, dia telah membuat, ya, harta orang lain itu diambil tanpa hak. Padahal Nabi SAW bersabda, Qulul muslim alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa irduh. Ya. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram harta, darah, dan kehormatannya. Artinya tidak boleh seseorang mengambil harta, menumpahkan darah, atau menjatuhkan kehormatan sesama. Ya, dilarang bagi dia untuk mengambil harta, menumpahkan darah, dan menjatuhkan kehormatan saudaranya sama muslim. Nah, orang yang telah memberikan persaksian palsu, dia telah membuat harta orang lain diambil, atau darah ditumpahkan, atau kehormatan orang lain, ya, dijatuhkan. Ya, kehormatan orang lain dijatuhkan. Nah, inilah keempat sisi kenapa persaksian palsu, ya, disebut sebagai dosa besar yang sangat besar. Ya, yang pertama dia merupakan kedustaan, kemudian yang kedua dia telah melakukan orang yang memberikan persaksian palsu telah melakukan kedoliman kepada orang yang dirugikan dengan persaksiannya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan persaksian palsu, dia telah melakukan kedoliman pula kepada orang yang diuntungkan dengan persaksiannya. Dan yang keempat, dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di antara dosa besar yang paling besar adalah persaksian palsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?" Qala al-isyraku billah. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama adalah menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan yang kedua uququl walidain yakni berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian wa qaulu zur, yang ketiga ucapan dusta, wa syahadatu zur, yang keempat ya persaksian palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat, dan itu terus-menerus diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kami mengatakan ya mudah-mudahan atau andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dari ucapannya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ya, mengulang-ulang beliau mengatakan ya bahwa dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, kemudian berdurhaka, berbuat durhaka kepada orang tua, ucapan dusta dan persaksian dusta atau persaksian palsu. Lalu beliau ulang lagi. Ya. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Yang pertama adalah menyekutukan Allah, kemudian yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga adalah ucapan dusta, yang keempat adalah persaksian palsu. Kemudian beliau ulang lagi sampai kemudian para sahabat mengatakan, andai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dari apa yang beliau sampaikan. Ya, saking banyaknya Nabi mengulangnya. Ini dosa besar yang ke-16, yakni memberikan persaksian palsu, memberikan persaksian palsu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi kita. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-17. Masih ada waktu insyaallah. Qala al-kabiratu sabi'ah, sabi'ata asyrah. Ya. Dosa besar yang ke-17 yaitu al-liwat. Al-liwat ini artinya perbuatan homoseksual. Ya, perbuatan homoseksual. Laki-laki ya melakukan hubungan dengan laki-laki. Ya. Demikian juga wanita melakukan hubungan dengan wanita. Ya. Maka ini dosa besar yang sangat besar, bahkan para ulama mengatakan dia lebih parah daripada zina. Lebih parah daripada zina. Ya, al-liwat lebih parah daripada zina. Kemudian kata beliau, waqad qassallahu alaina qissata Lutin fi ghairi ma mawdhi'in min kitabihi al-aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita kisahnya Nabi Lut alaihi salam ya, bukan hanya di satu tempat saja dalam kitabnya yang agung. Artinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di beberapa tempat tentang kisahnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Lut alaihissalam ini, ya mereka laki-laki, ya tapi menyukai laki-laki, melukai yang sejenis. Ya, makanya disebut sebagai al-liwat. Al-liwat ini maksudnya adalah perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Ya, atau disebut Luti. Luti artinya apa? Orang-orang yang mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut. Walaupun sebagian ulama mengkritik istilah Luti ini, karena Luti artinya pengikutnya Nabi Lut. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan liwat ini, pada hakikatnya mereka tidaklah mengikuti Nabi Lut, justru menentang ajaran Nabi Lut. Saya kata mereka tidak tepat apabila homoseksual itu disebut sebagai Luti. Ya, perbuatannya disebut liwat, ya, kurang cocok. Kenapa? Karena Luti artinya pengikut Nabi Lut alaihi salam. Ya. Maka yang pantas disebutkan kepada mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Bukan pengikutnya Nabi Lut. Nah, Nabi Lut orang soleh, ya, Nabi, seorang Nabi. Orang yang melakukan perbuatan liwat ini bukan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut. Walaupun mereka kaumnya Nabi Lut, tapi mereka bukan pengikutnya Nabi Lut alaihissalam. Tapi ini sudah menjadi istilah ya, dalam bahasa Arab, homoseksual disebut sebagai al-liwat atau orangnya disebut sebagai luti. Ya, orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka karena perbuatan mereka yang menjijikkan. Ya. Jadi orang-orang ini ya mendiami suatu negeri yang bernama Sodom, ya bernama Sodom, negeri Sodom. Ketika itu mereka memiliki kebiasaan ya laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Maka kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan liwat atau homoseksual ini dilarang dalam Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi Lut karena perbuatan mereka ya yang menyukai sesama jenis, yang menyukai sama jenis. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Ya. Wa ajma'al muslimuna min ahlil milal. Ya. Anna talawut minal kabair, dan kaum muslimin mereka bersepakat bahwa perbuatan homoseksual ini merupakan dosa besar ya, bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukan hanya kaum muslimin saja tapi ahlul kitab juga ya, ahlul kitab mereka mengharamkan ya, dalam agama mereka haram yang namanya perbuatan homoseksual ya, sehingga tidak ada pembenaran dari agama manapun ya yang membenarkan perbuatan homoseksual. Semuanya memusuhi homoseksual. Dan ini ma'ruf di tengah-tengah kita. Mungkin 20 tahun yang lalu homoseksual ya ini suatu hal yang sangat tercela ya, yang sangat tercela. Orang enggak berani kemudian mengumumkan secara di depan publik kalau dia adalah seorang gay. Ya, suatu perbuatan yang sangat tercela. Tapi kemudian ya itulah orang-orang barat dengan pemikiran mereka yang liberal, pemikiran mereka yang bebas, mereka membuat film-film, mereka membuat propaganda demi propaganda, sehingga orang-orang yang memiliki kelainan seksual ini seakan-akan mendapatkan tempat. Bahkan justru orang-orang yang anti dengan praktek homoseksual ya dihabisi. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu posting sesuatu di Instagram atau di Facebook, ini juga saya siaran di Facebook ya. Kalau ada yang nge-report, melapor ke pihak Facebook atau ke pihak Instagram, ada orang yang berbicara negatif tentang LGBT, itu langsung di-ban oleh Facebook. Ya, enggak pakai sidang, enggak pakai apa. Tahu begitu ada materi yang menunjukkan kebencian kepada kaum LGBT, ya, itu langsung di-ban sama mereka. Untuk apa? Agar orang-orang tidak bersuara tentang LGBT. Semuanya ditekan oleh mereka. Ya, coba sekali-kali posting di Facebook ya anti LGBT atau apa. Nanti kemudian ada orang yang nge-report, itu akun kita bisa nonaktif 1 bulan dihukum oleh Facebook. Ya, karena mereka sangat mendukung kampanye LGBT. Ya, kampanye LGBT. Padahal pada hakikatnya agama mereka pun melarang ya, keras mereka melarang perbuatan homoseksual atau LGBT ya. Mereka sangat melarang. Tapi ya begitu, kalah pengaruhnya dengan orang-orang yang berpikiran liberal. Ya, berpikiran liberal. Qala Allah taala, Allah bercerita tentang kaumnya Lut alaihi salam. Atatuna dzukrana minal alamin. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Apakah kalian ya mendatangi kaum laki-laki di tengah-tengah manusia dan mereka meninggalkan apa yang telah diciptakan oleh Rabb kalian berupa pasangan-pasangan kalian? Ini dari kalangan wanita. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Bahkan kalian adalah suatu kaum yang melampaui batas. Ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya ya Lut alaihi salam, kaumnya Lut alaihi salam, di mana mereka meninggalkan para wanita agar mereka bisa melakukan hubungan dengan kaum laki-laki. Ya. Qala waliwatu afhash minaz zina wa aqbah. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, perbuatan liwat atau homoseksual ini lebih keji daripada zina dan lebih buruk. Ya. Jadi perbuatan homoseksual ini lebih parah daripada perbuatan az-zina. Ya, maka tidaklah ada pembenaran terhadap homoseksual ini melainkan didahului dengan pembenaran terhadap zina. Kita lihat negeri-negeri barat. Ya, pada awalnya mereka membolehkan seks bebas. Kemudian setelah itu, ya, mereka pun memperbolehkan hubungan homoseksual. Ya. Maksudnya apa? Homoseksual ini lebih parah daripada zina. Kenapa? Bermulai dari perbuatan zina. Zina terlebih dahulu tersebar, kemudian mereka menambah kerusakan mereka dengan melakukan hubungan homoseksual. Kemudian apa hukumnya terhadap orang yang melakukan perbuatan homoseksual? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulul fa'ila wal maf'ul bihi." Bunuhlah ya orang yang melakukan hubungan seksual, baik yang yang melakukannya, ya, baik subjeknya maupun objeknya. Ya. Jadi tentunya orang yang melakukan hubungan homoseks ini, ya, ada satu yang bertindak sebagai subjek, ada yang satu bertindak sebagai objek. Ya, ada satu yang melakukan perbuatan tersebut, ada sebagai apa? Objek pemuasannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, hukumannya bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, uqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Ya, bunuhlah orang yang melakukannya, ya, bunuhlah subjek, ya, perbuatan tersebut dan juga objeknya. Ya. Jadi pelakunya dan orang yang menjadi objeknya, ya, ini sama-sama dihukum bunuh. Ya, isnadu hasan, sanadnya hasan, kata Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, sanadnya hasan. Jadi ini hukuman bagi orang yang melakukan hubungan homoseksual. Ya, sehingga orang, ya, baik yang subjeknya atau objeknya, dua-duanya dihukum mati. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan amalan kaumnya Lut alaihi salam. Ya, Allah melaknat. Artinya Allah melaknat artinya al-la'an, yani al-bu'du min rahmatillah. Allah jauhkan dari rahmatnya. Siapa? Orang-orang yang melakukan amalannya kaum Lut alaihi salam. Qala isnadu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Ya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melakukan hubungan LGBT. Ya, Allah melaknatnya dan apabila ketahuan, ya, oleh penegak hukum, maka apa? Dilakukan hukuman bunuh bagi mereka. Ya, jadi para ulama sepakat orang yang ketahuan dia melakukan perbuatan homoseksual ini dihukum bunuh. Ya, berbeda dengan zina. Kalau zina itu kan dia harus menikah baru dihukum bunuh. Kalau dia belum menikah, belum pernah menikah, itu dihukum cambuk dan diasingkan dari negerinya. Tapi kalau orang yang melakukan hubungan homoseksual, walaupun dia belum pernah menikah, ya, tetap dihukum bunuh. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang metodologi eksekusinya. Ya, sebagiannya yang mengatakan bahwa mereka dihukum seperti orang yang melakukan perbuatan zina. Ya, ini diapa? Dirajam. Sebagiannya lagi menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan homoseksual ini dihukum dengan dibawa ke tempat yang paling tinggi, ya, di tempat tinggalnya, kemudian di desa tempat tinggalnya, ya, atau di kota tempat tinggalnya, kemudian dia dilemparkan dari tempat yang paling tinggi tersebut. Ya, jadi orang yang ketahuan melakukan hubungan homoseksual ini dibawa entah itu ke bukit atau ke bangunan yang paling tinggi di tempat tersebut, kemudian dilemparkan ke bawah. Nah, kalau dia masih hidup, setelah dilempar ke bawah, mungkin karena di kampungnya itu bangunan yang paling tinggi, ya, cuma ukuran 10 meter saja. ketika dia dijatuhkan dari bangunan yang paling tinggi itu belum mati dia. Maka ketika dia jatuh ke bawah, dilanjutkan dengan hukuman rajam sampai dia meninggal dunia. Ya, di antaranya kata Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas mengungkapkan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan homoseksual. Kata beliau, yunzuru ya a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu. Hukumannya kata Abdullah bin Abbas, ya, dicari tempat yang paling tinggi, ya, di tempat tinggalnya, di kampungnya. Ya, dicari tempat yang paling tinggi di kampungnya, fayulqa minhu, kemudian dia pun dilemparkan dari atas tempat yang paling tinggi tersebut. Ya, jadi ini hukumannya orang yang melakukan hubungan seks, ya, homoseks, dicari tempat yang paling tinggi, kemudian dia dilempar. Tsumma yutba bil hijarah, kemudian ya kalau dia belum mati juga diikuti dengan lemparan batu, ya. Ya, diikuti dengan lemparan batu. Atau bisa juga jadi maknanya ketika dia dijatuhkan dari atas tempat yang tinggi itu, kemudian dari atas tempat yang tinggi itu dijatuhkan bebatuan, ya, untuk menimpa dirinya yang sudah terjatuh. Jadi ini adalah hukuman orang yang melakukan perbuatan liwat atau perbuatan homoseksual. Jadi dicari tempat yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan, lalu diikuti dengan lemparan batu dari atas, ya, sampai kemudian dia meninggal dunia. Taib. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ya, bagaimana dengan perempuan? Apakah dikenakan hukuman yang sama? Qala wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi di sini Al-Imam Adz-Dzahabi tidak memastikan kesahihan riwayat ini. Ya, beliau mengatakan yurwa, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sihakun nisa zina bainahunna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan lesbian, sihakun nisa, perbuatan lesbian ini dihukumi sebagai perzinahan di antara mereka. Dihukumi sebagai perzinahan di antara mereka. Isnaduhu layyin. Ya, hadis ini sanadnya lemah, namun kata para ulama, ya, bahwa perbuatan liwat baik itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ini dihukumi dengan zina. Ya, dihukumi dengan zina. Makanya kemudian di sini beliau menukilkan apa yang menjadi pendapat mazhab Syafi'iyah dalam permasalahan hukuman bagi orang-orang yang melakukan praktek liwat. Ya. Apa pendapat mazhab Syafi'iyah? Karena Imam Adz-Dzahabi ini mazhabnya Syafi'iyah. Ya, beliau mazhabnya Syafi'i. Beliau mengatakan wa madhhabu Syafi'i rahimahullah anna haddal luti haddul zina sawa. Ya. Menurut mazhab Syafi'i rahimahullah bahwa hukuman bagi orang yang melakukan praktek liwat, yakni praktek homoseksual, ini sama dengan hukuman orang yang melakukan perbuatan zina. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sama hukumannya, ya, ini dia apa? Dirajam. Ya, dirajam. Jika mereka melakukan perbuatan ketahuan melakukan hubungan seks homoseksual, ya, mereka ditanam tubuhnya sebagian kemudian dilempari batu sampai mati. Ya, jadi mereka dihukum rajam. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, ini adalah hukuman dalam mazhab Syafi'i terhadap orang yang melakukan perbuatan homoseksual. Dan hati-hati ya, memang perbuatan ini sekarang menyebar di tengah-tengah kita dan sebagian orang memang berusaha bagaimana agar kasus LGBT ini atau orang-orang yang memiliki kelainan seksual ini dianggap normal. Ya, kita lihat bagaimana usaha mereka yang demikian gencar mengkampanyekan bahwa LGBT adalah suatu hal yang lumrah. Kemarin ada berita ternyata dalam militer kita, dalam tubuh militer kita, militer di Indonesia juga sudah banyak yang terkena LGBT. Diungkapkan oleh hakim militer ya, dalam beberapa acara beberapa hari yang lalu, diungkapkan bahwa ternyata dalam tubuh militer pun banyak. Dan sang hakim mempertanyakan, kenapa kok tidak ada sanksi? Dibebaskan begitu saja katanya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan ya, memiliki kekuatan. Dan kita bisa lihat ya, sebagian artis-artis itu ya, sebagian selebritis dia mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah seorang LGBT. Gak ada masalah sama sekali, gak ada hukuman sama sekali. Nah ini suatu hal yang perlu kita perhatikan ya, terutama anak-anak kita, jangan sampai mereka mendapatkan pengaruh negatif dari orang-orang yang terpengaruh LGBT, karena demikian semaraknya atau demikian gencarnya mereka mengkampanyekan kebebasan ya, kebebasan seksual termasuk kebebasan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Kemudian kata beliau di sini, bagaimana dengan orang yang memiliki budak? Ya, jadi kan di zaman Al-Imam Adz-Dzahabi ini, sebagian orang masih memiliki budak. Bagaimana kalau dia memaksa budaknya ya untuk melakukan perbuatan itu, ya dia melakukan atau menjadikan budaknya, budak laki-lakinya sebagai objek dia melakukan hubungan liwat. Kata beliau, wa ajmatil ummah ala man fa'ala bi mamlukihi fa huwa luti mujrim. Maka para ulama bersepakat ya bahwa orang-orang yang melakukan liwat kepada budaknya, maka dia juga dihukumi sebagai seorang luti mujrim, sebagai pelaku homoseksual, dan dia diberikan hukuman. Adapun kalau budaknya dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dikenakan hukuman. Ya, sama hukumnya dengan orang yang diperkosa. Ya, dia tidak dikenakan hukuman. Yang dikenakan hukuman adalah orang yang memaksanya melakukan perbuatan tersebut. Baik, dengan demikian selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-16, yaitu memberikan persaksian palsu, dan yang ke-17, yaitu perbuatan liwat atau homoseksual. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan dosa besar yang ke-18, yaitu ya, qadful muhsanat, ya, menuduh wanita yang menjaga kehormatan dirinya berzina, menuduh berzina wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.